Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwan fi din azzani Allah wa iyyakum, pada pertemuan hari ini Kamis, hari yang kelima, kita pada sesi ba'da zuhur telah menyelesaikan waqaf pada huruf yang didahului oleh bacaan lin, yang cara membacanya sama dengan waqaf yang didahului dengan bacaan mad. Ukurannya juga sama, yaitu 2, 4, 6. Kita akan lanjutkan pada pelajaran berikutnya, yaitu waqaf pada ta marbutah atau ha kinayah. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengubah keduanya menjadi ha sukun. Kalau ada ya kecil atau wawu kecil, maka kita anggap tidak ada. Kalau ada wawu kecil atau ya kecil setelah hak kinayah, maka kita tidak anggap, kita tidak baca. Kita baca humazatil lumazah, humazatil lumazah, humazatil lumazah. ما له أخلده، ما له أخلده. ويل لكل همزة لمزة، ويل لكل همزة لمزة. الذي جمع مالا وعد عدده، الذي جمع مالا وعدده، الذي جمع مالا وعدده، الذي جمع مالا وعدده، الذي جمع مالا وعدده. Kita lanjutkan. Gitu ya, hanya seperti itu. Dibaca tipis alada gitu ya. Yahsabu anna ma lahu akhlada, yahsabu anna ma lahu akhlada, yahsabu anna ma lahu أخلده، يحسب أن ماله أخلده. أخلده jangan gitu, jangan hanya gitu, tapi أخلده. أخلده suaranya dijalankan أخلده. أخلده coba Ustaz, mana أخلده lagi lada. Khonya dicari yang lebih atas lagi ya. Akh. Akh. Akh. Yahsabu anna ma lahu akhlada. Dalnya da, bukan da ya. Yahsabu anna ma lahu akhlada, yahsabu anna ma lahu akhlada. كلا لينبذن في الحطمة. كلا كلا لينبذن في الحطمة. كلا لينبذن في الحطمة. حطمة مه مه bukan مه مه dan juga bukan مه ya itu hak. وما أدراك ما الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة. Tempelin rul, nempel rul, jangan bibir rul terus. Nah, itu ke bibir dulu baru ke lam. Narul, narullah, narullah terus. Terus, entuh. Majin. Narullahil muqadah. Coba antum. Narullahil muqadah. Lagi. Narullahil rullah pakai lidah. Narullahil muqadah. Masih ke hak. Narullahil muqadah. Dimajukan bibirnya ya. Ya. Dimajukan bibirnya kalau dhammah ya. Biar berubah bacaannya. Kalau enggak ya nanti sedikit berubahnya, enggak jelas bacanya. Narullahil muqadah. Ayo. Narullahil muqadah. Masih qadah ya. Qadah. Qada. Da. Da. Da. Da. Bukan dah. Dah. Wadah. Ya, wadah. Wadah. Tahu wadah? Tempat. Wadah. Ya. Ini na ini muqadah pakai da, pakai dal. Coba yang pakai kacamata. Narullahi qadah. Desahnya qadah. Alirkan nafas dan suara di makhrajnya itu. Qadah. Ya. Lidahnya diturunkan. Narullahil muqadah. Ayo. Narullahil muqadah. Nah gitu. Coba antum. Sekali lagi. Ditambah lagi hamisnya. Narullahil muqadah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. التي تطلع على الأفئدة. التي تطلع على الأفئدة. Coba Pak Diman, betul. Langganan. alal. Siapa yang ngajari gitu? Saya sepertinya enggak pernah. Lagi. Allati tattali'u 'alal afidah. Diterus-teruskan. Kok diterus-teruskan? 'Alal afidah. Koreksinya di ta-nya pertama. Terus a-nya. Tattali'u 'ala ya. Da. Sekali lagi ya. Ya. Taknya sudah benar tapi taknya jadi to ya to. Ada disisnya. Sekali lagi, ya kita bersama-sama ya. Ainnya perhatikan. Allati taqdi'u 'alal afidah. Kalau bersama-sama kelihatan bagus semua gitu. Innaha 'alaihim muqsadah. Innaha 'alaihim muqsadah. Sekali lagi ya. Yang bernafas kalau ada ha banyak di situ ada tiga ha. Innaha 'alaihim muqsadah. Muqsadah. Muqsadah. Innaha 'alaihim muqsadah. Innaha 'alaihim muqsadah. Fi 'amadin mumaddadah. Mumaddadah. Mumaddadah. Habisin nafas, ya pada hak. Ambil nafasnya panjang. Fi 'amadin mumaddadah. Fi 'amadin mumaddadah. Dadah. Dadah. Huruf ra itu jalan itu suaranya masih enggak langsung berhenti. Mumaddadah. Jangan gitu. Mumaddadah. Mumaddadah. Gitu. Ya. Ini hak semua nih. Kita lanjutkan. Fa amma man. Ingat lo ya, jangan man lo ya. Nggih. Fa amma man. Gitu ya. Jangan man, jangan ditempelkan, ya. فأما من ثقلت موازينه coba ndum ya nuh kembalikan posisi Nuh. Ya gitu ya. Dikembalikan pada posisi semula. Nuh. Fa'amma man thaqulat mawazinuh. Fa'amma man thaqulat mawazinuh. Taknya masih thaqulat tot ya. Jangan dibiasakan, ya. Saqulat, coba. Saqulat. Coba. Kok sah? Fa. Nah, gitu. Fa amma, ambil nafas ya. Kok sih? فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية لكي فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه adiknya Akib Abdul Azim lagi وأما من خفت Nuh baik. Nuh. Ya. Wa amma man khaffat mawazinuh. Wa amma man khaffat mawazinuh. Ayo taknya ya. Fa ummuhu hawiyah. فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية نار حامية kita lanjutkan kita baca humazatil lumazah ya humazatil lumazah lanjut bersama-sama lanjut lanjut lagi lagi lanjut lagi lanjut وما أدراك ما الحطمة هنا مجو وما أدراك ما الحطمة أدراك نار الله الموقدة نار الله الموقدة منجد التي تطلع على الأفئدة لقي التي التي تطلع على الأفئدة. التي تطلع على الأفئدة. لنجد. إنها عليهم مؤصدة. إنها عليهم مؤصدة. إنها عليهم مؤصدة. مؤصدة. مؤصدة. Ingat sifat dari Hamzah, suara dan nafas dan suaranya tertahan, ya. Lanjut, lanjutnya. Lanjut. Yang masih fakulat, nah, ayo diperbaiki. Sudah diingatkan berulang kali. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ. Ayo. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُ. Siapa ya? فَهُوَ. Ayo. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Lanjut. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. Lagi. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. Lanjut. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Lanjut. وَلَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ. Kita lanjutkan. Waqaf-waqaf sebelum setelah ini membutuhkan perhatian. Ya. Waqaf yang sebelumnya terdapat huruf yang bersukun. Ya. Waqaf yang sebelumnya terdapat huruf yang bersukun. Ya. Caranya adalah dengan menerapkan sifat secara benar pada kedua huruf terakhir. Ini penting mengetahui sifatul huruf. Antum harus ingat-ingat lagi. Ya, nafas, suara, lidahnya terangkat atau tidak, ya. Lidahnya merapat atau merenggang, susah atau sukar. Ya, itu penting itu untuk menerapkan sifat secara benar pada kedua huruf terakhir. Pelajaran ke-84, ya, 109. ألف شهر. ألف شهر. ألف شهر. ألف شهر. Caranya mewaqafkan huruf yang dua huruf ini, ya, menerapkan sifat-sifatnya secara benar, ya. ألف شهر. Ya. ألف شهر. Gitu ya. Cara membacanya ha dan ra itu persis mirip ketika antum membacanya wasal. Syahrin, coba. Syahrin. Syahrin. Ya. Caranya membaca ha sama, masanya sama. Ya. Namun ra, ya, itu menjadi tebal, ya, menjadi tebal. Jadi seperti ini. Syahr, ya. Syahr. Bukan syahr, bukan gitu ya. Kalau kita bisa biasanya seperti itu, mewaqafkannya dengan dibaca seperti itu. Ya, ini pembahasan ini adalah pembahasan yang diberikan bab waqaf pada selain huruf qalqalah yang sebelumnya bukan huruf qalqalah, ya. Alfi syahr. Alfi syahr. Jadi rin dengan di ha. ya. Masanya pengucapan hak sama dengan ketika sambung alfi alfi syahrin alfi syah, sama. Kalau antum membaca seperti ini enggak sama. Alfi syahrin antum alfi syahr. Beda kan? Itu. Patokannya di situ. Antum jadikan itu untuk mengingat-ingat, ya. Kita baca alfi syahrin alfi syahr. Ra-nya tapi ditebalkan. Alfi syahr. Gitu ya. Kita lanjutkan. Bi'izni rabbihim min kulli amr. Oh ya. Bi'izni rabbihim min kulli amr. Min kulli amrin. Coba amrin. Amrin. Masanya sama. Am. Am. Ya. Am. Ketika antum am untuk bibir, kan masih ada suara yang jalan kan? Am. Amrin. Coba. Amrin. Am. Bukan amr. Min kulli amr. Kan enggak sama ya? Min kulli amrin. Ya kalau gitu kan. Ya kan begitu kan. Min kulli amrin. Ya, itu kalau antum membaca. Min kulli amr. Nah gitu ya. Jadi membacanya persis seperti wasol. Ya. Namun di sini roknya kan dibaca tipis. Ya pada wasol. Ya kita membacanya dengan apa? Dengan tebal. Bi'izni rabbihim min kulli amr. Ya. Kurang tenang sedikit. Am min kulli amrin. Coba baca. Ya. Amrin berarti ketika wakafnya seperti itu. Amr gitu ya. Sekali lagi coba, foto. Kita ulang lagi. Bi'izni rabbihim min kulli amr. Amr. Fatiman. Bi'izni rabbihim min kulli amr. Amr. Itu masih mer, masih tipis. Amr. Tebalkan. Masih tipis. Amr. Mo. Masih tipis. Kita ulang lagi. Bi'izni rabbihim min kulli amr. Ayo. Bi'izni rabbihim min kulli amr. Kafnya itu. Min kulli amr. Ayo. Ya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Do. Caranya gimana? Ilmun. Coba. Ilmun. Ilm. Gitu. Bukan ilm. Kalau ilm berarti lamnya ada kolkolah, ya kan? Ini bukan kolkolah. Ilmun coba. Ilmun. Kayak gitu juga. Ilmun. Ilmun. Ilm. Ilm. Ilm. Ilm. dan lem gitu. Lemnya jangan terlalu, jangan ayo enggak seperti itu. Bukan ain lem. Lem gitu dikeraskan seperti itu. Ain enggak usah dilemkan gitu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ain. ولا تقربوهن حتى يطهرن حتى agak susah ya حتى يطهرن coba حتى يطهرن حتى يطهرن حتى يطهرن ya. Pokoknya enggak huren ya. Ya qahur. Ra itu kan masih berjalan sedikit, ya kan? Hatta yaqahurna. Hatta yaqahur. Ta yaqahur. Artinya gitu. Latihannya itu disambung dulu, antum rasakan sendiri. Ya sama, kita latihannya seperti itu. Hatta yaqhur. Jangan nambah suara ren. Hatta yaqhur. Jangan dipantulkan, ya. Hurna. Hur. Ketika antum membaca hur. Gitu loh. Hur. Wala taqrabuhunna hatta yaqhur. Ya. Taqrabuhunna hatta yaqhur. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, kita putus dulu, kita sambung. Wastaghfirhu. Wastaghfir. Fir. Jalankan dulu. Wastaghfirhu. Coba. Wastaghfirhu. Wastaghfir. Taghfir. Kok masih tertawa ya? Tersenyum aja. Lagi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Wastaghfir. Wastaghfir. Lagi. Ana sudah pusing ini. Pening. Ayo. Kita lanjutkan. Pokoknya antum melatihnya seperti itu ya. Antum wasal dulu, antum merasakan gitu ya. Wastaghfirhu. Wastaghfirhu. Wastaghfir. Gitu ya. Baca wasal dulu sampai berulang kali. Wastaghfirhu. Wastaghfirhu. Sampai ketemu nanti. Yang susah itu seringkali kita langsung masuk ke huruf berikutnya. Wastaghfir. Gitu loh. Masalahnya itu segitu. Samakan dengan ketika dibaca apa? Dibaca wasol. Wasolnya segini maka wakofnya segini. Terutama kalau dalam ini pada huruf ro-nya. Gitu loh ya. Kita lanjutkan. فهذا يوم البعث. يوم البعث. بعثي. coba. بعثي. بعث. Masanya عين dengan itu samakan. بعثي. coba. بعثي. ba'si ba'ts. Jangan cepat-cepat. Ba'ts. Ba'ts. Itu kan enggak sama akhirnya kan? Ba'si gitu akhirnya. Ba'si ba'ts. Ya gitu. Kalau antum ba'ts maka wasalnya antum baca ba'si gitu. Ya. Fa hadza yaumul ba'ts. Ya. Coba kita fal yasumhu. Kita ambil yang waqafnya dulu. Fal yasumhu. Hu gitu ya. Fal yasumhu. Fal yasumhu. Jadi bukan fal yasum. Ya, terpantul. Terpantul itu apa? Terpantul mimnya. Kalau sudah dihabiskan kan sifatnya masih suaranya sih masih jalan kan. Nanti ketika di akhirnya enggak terpantul. Fal yasum. Sum. Fal yasum. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ ايه. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ فَلْيَصُمْ فَلْيَصُمْ ya itu bisa coba فَلْيَصُمْ nya mana فَلْيَصُمْ ya sum fal ya sum sum fa idza jaa nasrullahi wal fathu ya. Kalau ini agak mudah. Wal fath. Wal fath. Wal fath. Wal fath. Wal fathu. Wal fathu. Wal fath. Wal fath. Kalau ini beda karena ada ini, ada hamisnya. Wal fath. Iza jaa ya. Iza jaa wal fath. Wal fath. Wal fath. Iza jaa ya. Iza jaa wal fath. Wal fath. Wal fath. Ya gitu ya. الذين هم أراذلنا بادي الرأي جبا الذين هم أراذلنا بادي الرأي جبا كده بادي الرأي جبا بادي الرأي kemudian wakafnya بادي الرأي بادي الرأي بادي الرأي ya. Badiyar ra'i coba badiyar ra'i alladzina hum arazinuna badiyar ra'i بادي الرأي فلا يسرف في القتل فلا يسرف في القتل كده langsung ya في القتل في القتل في fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's wa hinal ba's panjang fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's bas قَتَمْ فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ bukan wal jism ya wal jism minad dam'i coba tara a'yunahum tafidhu min ad-dam يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ليلة القدر خير من ألف شهر Alfi syahrin. Alfi syahrin. Alfi syahr. Alfi syahr. Gitu ya caranya. Kal'ihni. Coba. Kal'ihni. Kal'ihn. Kal'ihn. Pokoknya enggak langsung. Kal'ihn, ya. Pokoknya seperti nyambung. Kal'ihni, coba. Kal'ihni. Kal'ihn. Kita bilang ni, anu bilang gitu loh ya. Kal'ihn. Bukan kal'ihn. Kurang berapa menit? Masih 46. Ulangi lagi, sekali lagi. Wa takunul jibalu kal'ihn. Wa takunul jibalu kal'ihn. Kurang tenang. Wa takunul jibalu kal'ihn. Kal'ihn. Yawma takunu as-sama'u kal-muhl. Yawma takunu as-sama'u kal-muhl. Kal-muhli. Kal-muhli. Muh. Ketika-ketika. Muh. Ya. Muhnya itu ada kan, ada masanya kan, ada waktunya. Kalau huruf rokok itu lebih panjang, huruf tawasud berkurang lagi, yang huruf apa? Huruf syiddah lebih pendek lagi. Ya. Yawma takunu as-sama'u kal-muhl. Ayo. Muhl. Kal-muhl. Ba'duhum ala ba'd. Ba'duhum ala ba'd. Ala ba'din. Ala ba'din. Ala ba'd. Ala ba'd. Ala ba'd. Innahu laqawlun fasl. Innahu laqawlun fasl. Faslun. Faslun. Faslun. Lamnya jangan tebal. Fasl. Faslun. Innahu laqawlun fasl. Munfasl. Wama huwa bilhazl. Huwa bilhazl. Wama huwa bilhazli. Coba. Wama huwa bilhazli. Wama huwa bilhazl. Wama huwa bilhazl. Hazli. Bilhazli. Bilhazli. Kita ulangi lagi. Alfi syahrin. Ayo. Dibaca wakaf ya. Al-Fisyah. Ya, bersama-sama. Al-Fisyah. Lanjutnya bi'izni. Ayo. Bi'izni rabbihim min kulli amr. Lanjut. Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Kurang, tenang. Sekali lagi. Wa la Yatahur. Hur. Hurran. Jangan gitu. Yatahur. Yatahur. Kayak yaqahur. Nah. Yaqahur. Ketika mau bilang na, nanti bilang an. Wala taqrabuhunna hatta yaqahur. Ayo. Hurn, enggak gitu Pak Dima. Ayo, fasabbih ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Wastaghfir. Wastaghfir. Lanjut. Fahadha ya. Lagi. Fahadha yawmul ba'ath. Fahadha yawmul ba'ath. Fahadha yawmul ba'ath. Terus. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Sum. Lagi. فَلْيَصُمْهُ فَلْيَصُمْهُ فَلْيَصُمْهُ Lanjutnya إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ الَّذِينَ هُمْ رأي الذين هم أراذلنا بادي الرأي أراذلنا بادي الرأي لجنة فلا يسرف في القتل Lanjutnya. Illa sa'i wad-dharra'i wal-ba'as. Panjang-panjang. Illa sa'i wad-dharra'i wahinal ba'as. Illa sa'i wad-dharra'i wahinal ba'as. Lanjutnya basqatan basqatan ilmi wal jism wal jism wal jism lanjut tara a'yunahum tafidu min ad-dam Duminaddam. Lanjutnya Yawma yaja Yawma yajma'ukum Li yawmil jam' Yawma yajma'ukum Li yawmil jam' Yawma yajma'ukum Li yawmil jam' Lanjutnya أصابهم القرح أصابهم القرح Jangan cepat-cepat قرح قرح Gitu, jangan cepat-cepat قرح Gitu ya في السماوات وفي الأرض في السماوات وفي الأرض في السماوات وفي الأرض في السماوات وفي الأرض حاجة ليلة القدر خير Alfin syahr. Alfin syahr. Lanjut. وتكون الجبال كالعهن وتكون الجبال كالعهن. لنجد يوم تكون السماء كالمهن يوم تكون السماء كالمهن Muhli kal muhli. Lanjut. Ba'dhum ala ba'd. Lanjut. Fasl. Lamnya jangan ditebalkan. Fasl. In. Antum enggak boleh baca. In. Nah, harus i. Ya. Itmamul huruf. Kalau malas kan. In. Fa'inna. Jangan gitu ya. Wam. Enggak boleh ya. Innahu laqawlun fasl. Innahu laqawlun fasl. Wama huwa bilhazl. Wama huwa bilhazl. Berapa? 57 menit. Ya. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan waqaf yang sebelumnya terdapat huruf sukun. Ya, waqaf yang sebelumnya terhadap huruf sukun. Ini perlu dilatih, ya, untuk menemukan apa ya, untuk menemukan yang tepat pas ini perlu dilatih, ya, dengan catatan yang saya sampaikan tadi. Sementara sampai di sini dulu. Insyaallah kita akan lanjutkan pada waqaf bukan pada huruf qalqalah. Sebelumnya ada huruf qalqalah. Ini insyaallah lebih mudah, ya. Bab ini lebih mudah dibandingkan bab yang sebelumnya, ya. Bab sebelumnya lebih susah, ya. Insyaallah lebih susah. Mungkin yang paling susah untuk bab waqaf pada bab yang barusan kita pelajari, jadi butuh kita ulang-ulang lagi. Ya. Ila kunna darsana wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.